Snatchan mong suara mu ngajam ke hati wen ucap ke janji wen bakal mulai nemui loh tangis kangenmu nandus ning hati sampun ya sayangku. Tak genggam tanganmu, tak alus pipimu. Semua biar jantungku koyo mandek orang laku. Tresno ku yomong kowe ra ono liyane. See you. Aku tak Musi asik. Apa orang ngerti rasa ati iki yen kowe mengelerani kadang curhat hari-hari rasanya kecewa. Sopong sing ora mangkel rasanya kaya disekel sirahmu mbet hatine kecewa. Oh, you're